Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir surah Ali Imran insyaallah dalam kesempatan malam hari ini. Kita sampai pada tafsir ayat yang ke-26 ya. Berapa? 126 ya. Iya, 126. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, dan tidaklah Allah menjadikan pertolongan itu bagi kaum mukminin illa busra lakum, kecuali sebagai kabar gembira atas kemenangan bagi kalian. Walitatma'inna qulubukum bihi, dan agar menjadi tenang hati-hati kalian dengan kabar gembira tersebut. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, dan tidaklah pertolongan itu kecuali datang dari sisi Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ أَيْ الْإِمْدَادَ إِلَّا بُسْرًا لَكُمْ بِالنَّصْرِ وَلِتَطْمَئِنَّ أَيْ تَسْكُنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ فَلَا تَجْزَأُوا مِنْ كَثْرَةِ الْعَدُوِ وَلَا قِلَّتِكُمْ Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim yu'tihi man yasha'u wa laysa bikasratil junudi. Maka tidaklah Allah menjadikannya, artinya menjadikan pertolongan itu bagi kaum mukminin, bagi rasul dan para sahabatnya dalam perang Badar, illa busra lakum bin nasri, kecuali sebagai kabar gembira bagi kalian dengan kemenangan kalian. Pertolongan yang didatangkan oleh Allah berupa pada bantuan dari pasukan para malaikat tidaklah didatangkan oleh Allah kecuali sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin, kaum mukminin akan kemenangan yang mereka segera peroleh. Wali tatma'inna, dan agar menjadi tenang, tatma'in etaskuna kulubukum bihi, dan agar menjadi tenang hati-hati kalian dengan pertolongan tersebut. Fala tajizau min kasratil adui wa killatikum, maka fala tajizau min kasratil adui wa killatikum, maka jangan kalian berkeluh kesah karena banyaknya musuh atau karena sedikitnya jumlah kalian. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Maka tidaklah pertolongan itu kecuali datangnya hanya dari sisi Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yu'tihi man yasha. Allah berikan kemenangan itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Walaisa bikasratil junudi, dan kemenangan itu bukan karena banyaknya jumlah pasukan. Maka dalam ayat ini Allah kabarkan bahwasannya pertolongan berupa diturunkannya bala tentara dari kalangan para malaikat itu didatangkan oleh Allah sebagai kabar gembira akan kemenangan yang akan diraih oleh kaum muslimin, kaum mukminin, agar hati-hati mereka itu menjadi tenang dengan itu, dan agar kaum muslimin tidak berkeluh kesah melihat banyaknya jumlah musuh-musuh mereka, besarnya pasukan musuh-musuh mereka. Di sisi lain karena sedikitnya jumlah mereka, meskipun jumlah mereka kaum mukminin sangat sedikit dibanding dengan jumlah musuh-musuh mereka, kalau Allah mengendaki kemenangan bagi mereka, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Karena dijelaskan oleh Allah, karena kemenangan itu datangnya hanya dari sisi Allah. Allah yang berhak untuk memberikan kemenangan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemenangan diraih bukan karena banyaknya jumlah pasukan, tidak pula karena lengkapnya persenjataan, tidak pula karena matangnya persiapan. Tidak dengan itu semua, namun kemenangan datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya, liyaqta'a tarafan minal ladina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin, agar dengan kemenangan itu Allah binasakan sekelompok orang-orang yang kafir kepada Allah, atau Allah hinakan mereka sehingga mereka kembali dalam keadaan tidak mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, kembali dalam keadaan merugi dengan tangan hampa, bahkan membawa kerugian yang besar dan kehinaan. Diterangkan oleh As-Suyuti rahimahullahu taala, liyaqta'a muta'alliqun binasarakum ay liyahlaka aw liyuhlika tarafan minal ladina kafaru bil qadli wal asri aw yakbitahum ay yudilluhum bil hazimah fayanqalibu ay yarji'u khaibin lam yanalu maramuhu. Liak to'a, yang artinya adalah untuk membinasakan, ini terkait dengan kalimat sebelumnya, laqad nasarakumullah bi badrin, dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar. Diberikannya kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang Badar tujuannya apa? Liyaqta'a tarafa minal ladina kafaru, untuk membinasakan sebagian orang-orang kafir. Jadi ayat ini untuk menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Allah. Allah telah menolong kaum mukminin dalam perang Badar, tujuannya agar dengan itu Allah binasakan sebagian orang-orang yang kafir, dengan terbunuhnya sebagian mereka dan tertawan sebagian yang lainnya. Disebutkan terbunuh 70 dari pembesar kaum musyrikun Quraisy dan juga tertawan 70 tokoh besar mereka yang lainnya. Aw yakbidahum, atau untuk menghinakan mereka. Ayyudillahum, untuk menghinakan mereka bil hazimah, dengan kekalahan yang mereka dapatkan. Sehingga benar-benar terhina mereka dengan kekalahan dalam perang Badar. Kalau mungkin jumlah mereka itu kecil, persiapan mereka tidak matang, kalau kalah itu perkara yang wajar. Tapi mereka datang dengan persiapan untuk perang, dengan pasukan yang mumpuni, persenjataan yang lengkap, bekal yang penuh. Ternyata mereka mendapatkan kekalahan. Maka itu sebagai kehinaan besar bagi mereka. Fayanqalibu ayyarji'u kha'ibin, sehingga mereka kembali dalam keadaan tidak menggapai apa yang mereka harapkan. Mereka berharap dalam perang Badar tersebut kaum muslim bisa terkalahkan sehingga terhinakan. Justru terbalik keadaannya, justru mereka yang dihinakan oleh Allah dengan mendapatkan kekalahan yang telak atas kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari jumlah pasukan mereka. Akhirnya mereka berbalik ke negeri mereka dalam keadaan membawa kerugian yang besar, tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka cita-citakan. Dalam ayat yang berikutnya Allah nyatakan, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Bukan merupakan urusanmu sedikit pun wahai Muhammad. Ketika Rasulullah dalam perang Uhud terluka hingga patah gigi seri beliau dan wajahnya mengucurkan darah, maka Rasulullah mengatakan, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum, bagaimana satu kaum itu bisa beruntung karena mereka telah berani melukai nabi mereka. Maka ditegur oleh Allah, urusan satu kaum itu nanti beruntung atau tidak dalam kehidupan akhiratnya itu bukan urusanmu. Itu urusan Allah. Apakah Allah nanti menerima taubat dari mereka sehingga mereka berislam dengan itu, atau nanti Allah menyiksa mereka karena tetapnya mereka dalam kekufurannya, itu urusan Allah. Kalaupun mereka diadab oleh Allah, itu karena mereka adalah orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang zalim. Ayat ini kata As-Suyuti rahimahullah, wa nazala lamma kusirat rabaiyatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sujja wajhuhu yauma Uhudin wa qala kaifa yuflihu qaumun hadabu wajha nabiyyihim bid-dami. Rawahu Muslim min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ayat ini turun ketika pecah gigi seri Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam perang Uhud dan ketika terluka wajah beliau dalam perang Uhud tersebut. Dan ketika Rasulullah menyatakan, bagaimana akan beruntung satu kaum yang mereka telah berani mengucurkan wajah nabinya dengan darah. Ana berani melukai wajah nabinya hingga mengucurkan darah. Maka ucapan Nabi alaihi salatu wasalam tadi diingatkan oleh Allah. Urusan orang-orang kafir itu nantinya beruntung atau tidak, terutama dalam kehidupan akhiratnya, itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Perkara itu bukan urusanmu, bukan di tanganmu. Sedikit pun bukan di tanganmu. Laisa laka minal amri syai'un. Dalam urusan itu kamu enggak punya peran sedikit pun. Bal amru lillahi. Bahkan urusannya itu ada pada Allah. Fasbir, maka bersabarlah kamu. Au bimakna illa ayyatuba alaihim bil Islam. Au yu'adzibahum fa innahum dzalimuna bil kufri. Maka kewajibanmu hanya bersabar. Ataukah au di sini maknanya ila'an. Sampai Allah nanti menerima taubat mereka dengan keislaman mereka. Atau sebaliknya Allah akan adab mereka karena mereka itu orang-orang yang dolim dengan kekufuran mereka. Itu urusan Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diamini oleh para pembesar sahabat. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan sebagian nama-nama mereka, orang-orang yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ternyata di antara kaum musyrikun yang ikut andil dalam perang Uhud memerangi Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, ada di antara mereka yang akhirnya masuk Islam. Di antaranya adalah Khalid Ibnul Walid radhiyallahu ta'ala anhum, yang punya peran besar dalam perang Uhud, memukul mundur pasukan kaum muslimin hingga menyebabkan terjadinya kekalahan pada pasukan kaum muslimin. Itu di antara yang punya peran besar adalah Khalid bin Walid yang menjadi panglima kaum musyrikun di saat itu. Ternyata Allah berikan hidayah pada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dan akhirnya beliau masuk Islam dan baik keislamannya, bahkan menjadi tokoh besar dari jajaran tokoh para sahabah radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Atau Allah adab mereka karena kekufuran mereka, itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ayat yang berikutnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Dan milik Allah apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah akan mengadab siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Asy-Syuyuti rahimahullah tafsirkan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi mulkan wa khalqan wa abidan yaghfiru liman yasha'ul maghfirah lahu wa yu'adzibu man yasha'u ta'dibahu wallahu ghafurun li auliyaihi rahimun bi ahli ta'atihi. Jelaskan oleh Allah, karena milik Allah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kerajaan, makhluk, hamba-hamba Allah, semuanya adalah milik Allah. Alam semesta ini semuanya milik Allah. Allah berhak untuk mengampuni siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan ampunan baginya. Itu juga hak Allah. Atau sebaliknya, Allah akan siksa, Allah akan adab siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan adab. baginya. Itu juga hak Allah. Kemudian Allah jelaskan, dan Allah Maha Pengampun bagi wali-walinya, dan Allah Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang mentaatinya. Di sini ada isbat penetapan dua sifat yang mulia bagi Allah, sifat pengampun dan sifat penyayang. Dan sifat Allah yang ada dalam ayat ini kita tetapkan maknanya, Allah penyayang, Maha Penyayang. Namun sifat penyayang Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat penyayang yang ada pada makhluk-makhluknya. Tidak boleh kita serupakan dengan sifat kasih sayang yang ada pada makhluk. Enggak boleh kita permisalkan. Enggak boleh kita takwilkan dengan takwil-takwil yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan enggak boleh pula kita nafikan, kita tiadakan. Kita tetapkan. Allah memiliki sifat pengampun. Allah memiliki sifat penyayang. Maka sifat pengampun dan penyayang Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat yang ada pada makhluknya. Ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan riba yang berlipat ganda. Takutlah kepada Allah agar kalian menggapai keberuntungan. As-Suyuti menafsirkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah bi alifin wa dunaha bi an tazidu fil mali inda hululil ajal wa tu'akhiru talab wattaqullah bitarkihi la'allakum tuflihun ay tafuzun. Kata As-Suyuti rahimahullah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan riba secara berlipat ganda. Ad'afan mudha'afah dibaca dengan alif mudha'afah, dan juga dalam satu qiraah tanpa alif. Riba yang dikatakan ad'afan mudha'afah, ini maksud di sini adalah riba dain, riba jahiliyah, yaitu kamu menambah pada harta yang kamu pinjamkan, kamu berikan tambahan inda hululil ajal, ketika sudah jatuh tempo, kemudian apa, belum bisa melunasi, kamu kasih tambahan beban. Waktu akhir tolak, kemudian kamu kasih tenggang waktu lagi, kasih tempo lagi untuk pelunasannya, tapi dengan membayar denda. Ini riba dain. Takutlah kepada Allah dengan cara segera tinggalkan, agar kalian mendapatkan pahala beruntung. Etafuzun. Maka sekilas tentang riba dain, riba dain ini riba jahiliyah. Ada dua model. Model yang pertama, ketika seorang itu memberikan pinjaman kepada nasabah, maka dengan syarat nanti dikasih tambahan beban sebagai ganti penundaan pembayaran ketika sudah apa, jatuh tempo. Dia misalnya memberikan pada si A pinjaman 1 juta 1 bulan. Nanti di akhir bulan tanggal 30 harus dilunasi. Jatuh tempo tanggal 30, si A gak bisa lunasi. Kamu lunasi sekarang atau kamu tambah 20.000. Kalau dilunasi tidak ditambah, kalau enggak dilunasi nanti boleh saya kasih tenggang waktu setengah bulan, kamu nambah 10.000. Ini riba jahiliyah. Ini yang dikatakan oleh Allah, la ta'kul riba adafan mudha'afa. Modelnya yang modern banyak. Atau memberikan pinjaman dengan kemanfaatan yang disyariatkan di asal akad. Di awal akad, saya kasih pinjaman kamu 1 juta, 1 bulan pembayarannya. Namun kamu harus melunasi dengan 1.100.000. Ini juga masuk riba dain. Ad'afan mudha'afa. Model yang berikutnya, memberikan pinjaman modal dengan kemanfaatan yang ditentukan. Saya kasih kamu modal 1 juta. Kamu gunakan untuk usaha. Tiap bulannya saya kamu beri faedah 25.000. Ini untung enggak untung, pokoknya tiap bulan ngasih 25.000. Ini juga masuk dalam apa jenis ini. Mungkin model-model yang modern atau yang mungkin di pedesaan, model gadis ini, itu juga termasuk jenis ini. Insya Allah akan kita kaji secara rinci dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.